Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة للإخوة نعم في dalam hadith yang terakhir kita baca, ada seorang tabi'in yang bernama Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir. Apa arti Al-Mujmir, Aba Ilda? Dan ini gelar Al-Mujmir. Aba Ali. Nah, seorang yang suka membakar wangi-wangian bukhur di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujmir. Jamr itu nam arang. Bara api. Nah. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Apa arti ghurran muhajjalin? Naam. Pak Faisal. Ghurran. Aba Faruk. Apa wajah-wajah bersinar. Ghurran itu asalnya warna putih pada muka kuda. Nah, ghurran. Wajahnya, muka kuda berwarna putih bulunya. Itu asal katanya. Kemudian dipakai barakallahu fikum untuk memaknakan bahwasanya orang-orang atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat wajah-wajah mereka dan tangan kaki mereka bersinar karena pengaruh wudu. Nah. Ya. Dan ini merupakan khususiyah, khususan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibedakan, nanti dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana umatnya, mana yang bukan. Kita lanjut ke fawaidul hadis. Diingat hadisnya, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati quran muhajjarina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi lafdhin ra'aytu Abu Hurairah yatawaddau faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjila falyaf'al. Wa fi lafdhin Muslim sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Naam. Sekarang kita akan masuk ke fawaidul hadis. Faidah-faidah hadis Abu Hurairah tadi. Kraya Bailda. Min hisabin wa jazain. Faedah pertama dari hadis Abi Hurairah adalah itsbatul ba'tsi yaumal qiyamah wa ma fihi min hisabin wa jazain. Dalam hadis ini terdapat fawaid, faedah-faedah di antaranya adalah dalam hadis ini menetapkan adanya hari kebangkitan, hari berbangkit pada hari kiamat. Dan pada hari tersebut ada hari hisab dan hari jaza, hari pembalasan amalan. Dan Rasulullah mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan diseru, dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan kaki mereka bersinar. Berarti barakallahu fikum dari hadis ini, nah, menetapkan adanya hari al-ba'ats, hari kebangkitan. Bahwasanya manusia semuanya akan dibangkitkan. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang awal yang pertama, orang-orang yang terakhir, enam, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, mereka akan dikumpulkan pada suatu tempat yang sudah diketahui, ma'lum. Nah, kemudian barakallahu fikum adanya hari kebangkitan yang harus diimani oleh orang yang beriman, bahwasanya benar adanya hari kebangkitan. Orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan kafir. Al-Ba'ats 6. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Nah, ketika orang-orang kafir mengingkari hari ba'ats, hari kebangkitan, maka Allah mengatakan qul bala wa rabbi latub'atsunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna, sungguh kalian akan diberitakan apa yang kalian lakukan. Bima'amitum wa inna dhalika ala Allah yasir. Untuk membangkitkan manusia itu sungguh mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahumma barakallahu fikum mengajak berfikir orang-orang yang menentang hari kebangkitan. Ya ayuhannasu qul in kuntum fi raibi minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma min mudghah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin linubayyana lakum thumma nukhrijukum tifla. Na'am. Wa minkum man yatawaffa wa minkum man yablughu ila arjil umr likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Wahai sekalian manusia, jika kalian ragu terhadap hari kebangkitan, nah, fa inna khalaqnakum, ketahuilah sungguhnya kami menciptakan kalian itu dari tanah, min turab, kemudian min nutfah, dari nutfah campuran air laki-laki dan air perempuan, kemudian setelah itu min mutlah min mudghah min alaqah, menjadi berubah alaqah tersebut, nutfah tersebut menjadi segumpal darah, kemudian berubah segumpal darah tersebut menjadi mudghah, sepotong daging, yang sepotong daging ini ada dijadikan sebagian jadi bentuk manusia, sebagian tidak jadi, gugur. Nah, itu Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tingkatan-tingkatan seperti itu. Kemudian ya Allah jaga di dalam rahim sampai pada waktunya. Nah, litablughu ashuddakum. Minkum man yutawaffa wa minkum man yadumu ghaib. Sebagian ada di antara kalian ada yang meninggal, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kalian ada yang Allah sampaikan kepada umur tua. Nah, sampai sudah tidak ingat lagi seperti anak kecil lagi. Nah, jadi benar adanya kebangkitan. Orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, kafir. Wama fihi min hisabin, dan pada hari kebangkitan tersebut di sana ada rangkaian hari hisab. Semua amalan dihisab. Nah, inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Atas kami hisaban-hisaban mereka, catatan-catatan amal mereka. Nah, Rabbi hasibni hisaban yasira, kata Rasulullah SAW dalam berdoa, ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hari hisaban yang mudah ya Rasulullah? Nah, hisaban yang mudah itu ditampakkan catatan amal-amalannya, kemudian dimaafkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, ya, barakallah, itu hisaban yang mudah. Seorang yang diteliti dengan detail dalam hisaban itu sudah sebagian dari azab. Man husib uzib. Orang yang dihisab, nah, diteliti semua amalannya, kemudian barakallahu fikum, itu sudah termasuk daripada azab, barakallahu fikum. Kemudian wajaza, di sana ada hari pembalasan. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dalam hadis tersebut, enam itu barakallahu fikum menetapkan adanya hari kebangkitan. Naam. Dan seorang ketika di hari kebangkitan dibangkitkan dari alam kuburnya sesuai dalam keadaan meninggalnya. Ketika seorang yang meninggal di zaman Rasulullah SAW ketika ihram, nah, memakai pakaian ihram, sedang ihram, dijatuhkan oleh untanya, nah, digulat oleh untanya sampai patah lehernya, meninggal. Rasulullah mengatakan, igsiluhu bima'in wasidrin, walatuhannituhu, walatukhammiruhu, enam, fa'innahu yawyub'ath mulabbian. Mandikanlah dia dengan sidr daun bidara, dan kafanilah dengan dua kain ihramnya. Jangan diberi wangi-wangian. Enam, jangan ditutup kepalanya, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Orang yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan sesuai dalam keadaan meninggalnya. Yamatullahu kullu ahad ala ma mata alaih. Allah akan membangkitkan semua orang dalam keadaan ketika dia meninggalnya, barakallahu fikum. Ini semuanya menunjukkan adanya hari kebangkitan. Naam. Faedah yang kedua, Aba Ali ikra. Haitsu. Yauma. Muhajjalina. Nah, faedah yang kedua dari hadis ini, fadilatu hadhil ummah haitsu yatuna yaumal qiyamati ghuran muhajjalina min atharil wudu. Faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat keterangan fadilah, keutamaan bagi umat ini, umat akhir zaman, bahwasanya mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar anggota-anggota wudu mereka dikarenakan karena air wudu. Jadi barakallahu fikum umat ini enam kata sebagian para ulama termasuk khususiyah, kekhususan bagi umat ini, umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW mendapatkan perbedaan mizah azimah. Namun ketika dibangkitkan mereka, anggota-anggota wudu mereka bersinar barakallahu fikum. Ya tala'la'u nuran. Naam. Ya. Wa bayadan. Yang ketiga, naam. Abaramdani. Fadilatul wudu'i. Dalam hadis ini terdapat fadilah wudu, keutamaan berwudu. Naam. Aba Saudah. Naam, al-jazaa 'alaihi bil ghurrati wa tahjili yaumal qiyamah. Balasan bagi orang yang berwudu nanti akan adanya ghurrah, bersinar wajahnya, wa tahjil bersinar kaki tangannya pada hari kiamat. Naam, ini balasan bagi orang yang berwudu, tahjil wal ghurrah. Wa bi anna hilyatal mu'min, dan bahwasanya perhiasan seorang mukmin di dalam surga nanti tablugu, mencapai ke mana air wudunya sampai. Naam, seperti kemarin kita sebutkan bahwasanya di akhirat kelak orang-orang yang beriman di dalam al-jannah dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhiasan senam sekeinginan penduduk jannah akan didapatkan. La mahullu asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wahulu ila tayyibi wahulu ila siratil hamid. Mereka akan dipakaikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Di dalam al-jannah. Min asawir wa lu'lu'a. Gelang-gelang, kemudian lu'lu'a permata. Walibasuhum fiha harir. Pakaian-pakaian mereka di dalam jannah adalah harir. Sutra barakallahu fikum. Kain sutra di sisi, dari sisi kelembutannya, dari sisi warnanya, tidak ada yang mengalahkan barakallahu fikum. Naam. Lembut di kulit, naam, bagus warnanya. Naam. Enak dipakai, enak dilihat barakallahu fikum. Kemudian, naam. Man abayana. Litatula. Naam. Faedah yang kelima ini, naam, ada tambih. Coba kita lihat, baca faedahnya. Talabu mujawazati mahallil fardhi fi ghuslil wajhi, fi ghuslil wajhi, naam, fi ghuslil wajhi wal yadaini war rijlain litatulal ghurratu wat tahjilu. Di dalam hadis ini ada tuntutan untuk melewati tempat yang wajib dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kaki. Dalam hadis ini terdapat tuntutan untuk melebihkan tempat basuhan yang wajib pada wajah, kedua tangan dan kaki. Nah, litatulal gurratu wa tahjilu, supaya gurrahnya itu, cahaya pada wajahnya itu panjang. Demikian juga cahaya pada tangan dan kaki supaya lebih panjang. Jadi dituntut ketika membasuh wajah dengan melebihi batas yang wajib. Demikian juga ketika membasuh tangan, nah dituntut untuk melebihi batas yang wajib di dalam membasuh tangan. Nah, demikian juga kaki. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu membasuh tangan sampai ketiak, sampai bahu, membasuh kaki sampai betis. Nah, lalu bagaimana dengan membasuh wajah? Lebihnya sampai mana? Sampai kepala? Nah, ini 6 titik barakallahu fikum tanda tanya, dituntut untuk melebihkan dari batasan yang wajib dari membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Nah, wakila, ada yang mengatakan la yutlabu dzalik. Ada yang mengatakan tidak dituntut melebihkan batas dari batasan yang wajib pada wajah, tangan dan kedua kaki itu. Ini pendapat kedua berarti. Ya, enggak dituntut. Nah, tangan batasannya sampai siku. Tidak disunahkan, tidak dianjurkan, tidak dituntut untuk lebih dari melebihi siku. Kaki batasnya adalah sampai mata kaki, kedua mata kaki. Mata kaki, kedua mata kaki termasuk yang dibasuh. Tidak dituntut lebih daripada itu. Nah, kata pendapat kedua. Demikian juga wajah. Nah, batasan wajah dari tempat tumbuhnya rambut yang mu'tad, yang biasa, normal, sampai dagu. Nah, panjangnya tulan. Dari lebarnya ardhan, dari telinga kiri sampai telinga kanan. Nah, tidak ada yang harus dilebihkan. Maka pendapat kedua mengatakan tidak ada dilebihkan. Tidak disyariatkan, tidak ada harus lebih daripada batasan anggota wajah ketika berwudu dan kedua tangan dan kedua kaki dari batasan yang diwajibkan. Ini yang kedua mengatakan. Lianna qaulahu, karena ucapan faman istata'a minkum ayyutila gurratahu wa tahjilahu falyaf'an. Karena ucapan, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan gurrah dan tahjilnya, nah, ya, cahaya pada wajah dan tangan kakinya, siapa yang mampu untuk memanjangkannya, panjangkan, silahkan. Ucapan ini min kalami Abi Hurairah la min kalamin Nabi. Ucapan ini termasuk ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis, sebuah ucapan disambung dengan ucapan dengan lafaz hadisnya Rasulullah disebut jenis hadis apa? Syarif. Naam. Aba Salman, Aba Salman. Naam. Ada dua. Siddiq. Disebut mudraj. Lafad halan, sebuah lafad, kalimat dari rawi yang dimasukkan ke lafad hadis. Nah, dan dia bukan termasuk hadis, tetapi ucapannya kadang penafsiran, kadang nah, tanpa diberitakan, tanpa dipisahkan, namanya mudraj, idraj, penambahan. Nah, kalimat tamlan istata minkum ayutila gurata wa tahjil falyaf'al. Nah, kata pendapat kedua itu termasuk ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Walaihi, oleh karena itu, kalau itu adalah perkataan Abu Hurairah, fala yazidu ala haddil wajhi, tidak boleh ditambah dari batasan wajah. Wala anil mirfaqaini wal ka'baini, tidak pula ditambah dari kedua siku, tidak pula ditambah dari kedua mata kaki. Illa yasiran lil ihtiyat, kecuali tambahan sedikit saja. Nam, sebagai bentuk kehati-hatian, karena siku termasuk anggota yang dibasuh, demikian juga nam kedua mata kaki termasuk perkara yang harus dibasuh. Lianna Abu Hurairah radhiyallahu anhu tawadda faghassala yadayhi min hatta ashra'a fil adud wa rijlaihi hatta ashra'a fis saq. Karena Abu Hurairah berwudu ketika membasuh tangan sampai enam, membasuh sampai adud, lengan atas, membasuh kedua kakinya sampai masuk kepada betisnya. Tsumma qala hakadha ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddau. Demikian kami melihat, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Barakallahu fikum. Dan pendapat ini yang mengatakan bahwasanya ucapan famisata minkum ayutila ghurata tahjilahu falyaf'al termasuk pendapat yang kuat. Berdasarkan ini maka tidak dituntut ketika berwudu untuk melebihkan batasan membasuh ketika membasuh wajah, kaki dan tangan. Hanya saja enam siku dan kedua mata kaki termasuk anggota yang dibasuh. Enam, ya, sebagaimana tadi Abu Hurairah melebihkan barakallahu fikum sampai lengan atas dan sampai betis barakallahu fikum. Tambih. Qalu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Khalili radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, sami'tu Khalili, saya mendengar kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu. Coba perhatikan pada kalimat syarhul kalimat, apa yang dimaksud dengan Khalil. Perlu kita mengetahui makna Khalil, khullah. Naam. Pada syarhul kalimat dari hadis Abu Hurairah, perhatikan kalimat Khalili. Di sana ada mana keterangan apa arti Khalil, khullah. Naam. Kata Abu Hurairah, sami'tu Khalili, saya mendengar kekasihku, Khalil, Khalilku. Naam. Khalili man ittakhadhu khalilan, seseorang yang saya jadikan sebagai khalil. Apa itu khalil? Wal khalilu man balagat mahabbatuhu a'la manazilal mahabbah. Ini dia. Naam. Ya, khalil itu adalah seseorang yang sampai kecintaannya lebih daripada hanya derajat cinta. Jadi kecintaan yang melebihi derajat cinta itu namanya khullah, kekasih. Nah, jadi Abu Hurairah menjadikan Rasulullah sebagai khalilnya, berarti kecintaan ke Rasul Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam a'la manazilal mahabbah. Tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Nah, jadi bukan hanya sekedar mahabbah, cinta biasa. Nah, jadi demikian. Tingkat kecintaan yang paling tinggi namanya apa? Khullah. Nah, sekarang ucapan Abu Hurairah ketika mengatakan saya mendengar kekasihku Khalili sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'aridu qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalilun. Saya berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya memiliki khalil dari kalian. Ini tidak menyelisih perkataan Abu Hurairah tersebut. Lianna alladhi bari'a minhu sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala huwa ayyatakhidhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khalilan minan nas. Karena yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya kepada Allah, Rasulullah menjadikan khalil kekasih dari manusia. Nah, sementara di sini dapat ini Abu Hurairah yang mengatakan khalili. Saya mendengar kekasihku yaitu Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah nam tidak menjadikan khalil dari manusia ini seorang pun. Kalau seandainya aku boleh menjadikan khalil dari manusia ini, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Nam, ya. Jadi tidak bertentangan. Lian la ayat takhidau ahadun minan nas khalilan wa huwa indahu wa huwa ma'anahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah. Ini barakallahu fikum faedah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi 10 hadis sudah kita lewati dalam bab taharah berwudu. Bab dukhulil khala'i wal istitabah, bab yang menerangkan tentang masuk toilet dan istitabah dan beristinja, bersuci, istitabah. Al khala'u, naam, ikra. Naam, Abu Abdurrahman, Pak Hussein. Khali. Al-Bawlu. Al-Bawlu. Khaliya. Naam. Al-khala bil mad dipanjangkan al-khala bil mad makanu khali, tempat yang sunyi, kosong. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini al-khala adalah al-makanul mu'adda li qada'i hajati, tempat yang disiapkan untuk qada hajat. Toilet, WC. Naam. Ya. Al-bawli awil ghaiti atau al-bawlu awil ghaitu, yaitu untuk buang air kecil atau untuk buang air besar. Sumya bihi dinamakan khala. Kenapa WC dinamakan khala? Lianna muridal hajati yatlubul makanal khaliya liqadaiha. Karena orang yang ingin mengeluarkan hajatnya, dia mencari tempat yang kosong, tempat yang sunyi untuk qada hajat padanya. Nah. Man ayatan Aslam Tayyibul. Wal istitabah, apa itu istitabah? Talabu tayyib, mencari yang bagus. Wal muradu biha huna, yang dimaksud di sini adalah tathirul kuburi wad dubur, mensucikan kubul dan dubur. Kubul lubang depan, dubur lubang belakang. Min asaril wudu awil min asaril bauli awil ghaiti, dari pengaruh bekas sisa-sisa buang air kecil atau sisa-sisa ghait, tinja. Bihajarin aw main, bisa dengan batu atau menggunakan air. Li'annahu tayyibul mahalli, karena dia memperbagus tempat tersebut, membersihkannya minal khubus, dari kotoran wa attari yang timbul padanya, yang muncul padanya. Naam. Ustaz Afan. Naam. Ada kitab? Naam. Abu Darda. Ada kitab, sudah enggak? Hah? Enggak ada. Nah, Bambali ada kitab. Nah, Abu Zuhair. Nah, wafi sahih muslimin. Nah, hasbuk. Wa syariatul islamiyatu walillahil hamdu kamilatun fil ibadati wal muamalati wal adabi wal akhlaq. Fama min syai'in yanfa'un nasa fi dhalika illa bayyanathu aydan wa hadzarat minhu. Wa fi sahih muslim an Salman radhiyallahu anhu an al musyrikin qalu lahu qad alamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al khira'ah. Qala ajal laqad nahana nastaqbil al qiblata li ghaitin aw bawlin aw nastanja bil yamin aw nastanja bi aqal min thalathati ahjar aw an nastanja bi raji'in nam aw bi azmin. Syariat Islam adalah walillahilham, syariat yang sempurna dalam segala macam peribadahan dan muamalan adabil akhlak. Apa yang memberi, tidak ada satupun yang memberi manfaat kepada manusia. Nam, barakallahu fikum, kecuali syariat ini menerangkannya dan memperingatkan darinya. Dalam Sahih Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, orang-orang musyrikin ketika mereka bertanya kepada Salman, benarkah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai buang kotoran? Nam, Salman mengatakan, iya. Nam, sungguh telah beliau telah menerang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Beliau melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Beliau melarang untuk beristinjimar kurang daripada 3 batu. Dan beliau melarang beristinja dengan menggunakan kotoran binatang atau dengan tulang. Nah, ini menunjukkan tentang sempurnanya apa? Syariat Islamiyah. Nah, ma ba'asallahu nabiyan illa haqqan kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahum wa yanhahum ani syarri ma ya'lamuhum lahum. Hadis Nam Anas, hadis Jabir riwayat Muslim. Nah, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali berkewajiban bagi seorang nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk mereka dan wajib melarang mereka umatnya dari kejelekan yang dia tahu terhadap mereka umatnya, wajib barakallahu fikum untuk melarangnya. Nah, sebuah lafaz yang pernah kita sampaikan dari hadis, nah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Nah, Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun perkara yang mendekatkan kalian ke dalam surga, menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali aku perintahkan hal itu kepada kalian. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu perkara pun yang mendekatkan kalian ke dalam neraka, menjauhkan kalian dari surga, kecuali aku telah larang kalian darinya. Barakallahu fikum. Ini Nabi SAW seperti itu. Ini semuanya barakallahu fikum menunjukkan tentang sempurnanya syariat Islam ini. Apa saja yang di zaman Rasulullah SAW sebagai syariat dan agama, maka sekarang pun adalah itulah syariat dan agama. 6. Demikian. 6. Seperti kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dina. 6. Kita baca satu hadis. 6. Untuk membaca besok hari insyaAllah. Naam, bab dukhul khala wal sitaba. Al-hadithul awal an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk toilet maka beliau membaca doa, allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kita baca biografi Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Ar-Rawi adalah di sini adalah Anas bin Malik. Kita dengarkan. Naam, sangat menarik Anas bin Malik dalam biografinya. Naam, Ar-Rawi Anas ibn Malik ibn Nadr atau Hamzah al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bin Nadr atau bin Hamzah al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu. Atat bihi ummuhu Ummu Sulaim, datang membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW ibunya yaitu Ummu Sulaim. Walahu ashru sinin, Anas bin Malik ketika itu dibawa ibunya kepada Rasulullah SAW ketika berusia 10 tahun, masih kecil. Hina qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau Anas bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anam al-Adhina qaliman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, datang Ummu Sulaim membawa Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza Anasun gulamun yakhdimuka. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini Anas, dia seorang anak yang akan membantumu. Faqabilahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Wada'alahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Waqal, doanya tersebut, Allahumma akfir malah wa waladah wa adkhilhul jannah. Nah, Nabi mendoakan Anas bin Malik dengan tiga perkara. Ya Allah, perbanyaklah harta benda Anas bin Malik. Wa waladah, dan perbanyaklah anak keturunannya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam jannah. Rasulullah mendoakan harta yang banyak kepada Anas bin Malik. Mendoakan anak keturunan yang banyak kepada beliau Anas bin Malik. Mendoakan untuk dimasukkan ke dalam jannah. Nah, luar biasa. Semua perkara ini barakallahu fikum ya akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Qala Anas, maka Anas berkata, Anas bin Malik berkata ketika masa dewasanya, barakallahu fikum ya, kata Anas bin Malik, faraaitu tsnataini wa ana arju atsalitsata, saya telah melihat dua perkara yang didoakan ke Rasulullah SAW kepadaku, dan saya berharap perkara yang ketiganya. Falaqad dafantu lisulbi siwa waladi mi'atan wa khamsatan wa ishrin. Sungguh saya telah menguburkan anak tulang sulbiku sendiri, selain cucuku, sejumlah 125 anak. Jadi banyak keturunannya. Nah, karena Anas bin Malik termasuk orang yang terakhir meninggal di Basrah tahun 93. Beliau meninggal, sahabat terakhir meninggal di Basrah. Seperti kemarin kita lihat dan kita dengar, banyak para sahabat yang diutus ke Basrah oleh para khulafaur rasyidun. Kan di sana enam membutuhkan banyak orang barakallahu fikum di dalam berdakwah. Nah, Anas bin Malik seperti itu. Ini salah satu daripada terkabulnya doa Rasulullah SAW buat Anas bin Malik. Punya anak ratusan. Nah, wa inna ardi latusmiru fis sanati marrataini. Sesungguh dan sesungguhnya tanahku, kebunku sungguh berbuah dalam satu tahun dua kali. Kalau buah di kita satu tahun satu kali ya. Mangga satu kali. Kalau di sana mungkin kurma ya. Satu kali juga satu tahun. Nah. Berkat doanya Rasulullah SAW kepada beliau, kebunnya berbuah dalam satu tahun dua kali. Tentunya harta bendanya melipat. Iya, ini berkat doa diperbanyak harta bendanya. Bukan anak keturunannya saja yang banyak, harta bendanya pun didoakan untuk banyak, barakallahu fikum. Karena membutuhkan biaya, membutuhkan kehidupan, barakallahu fikum. Nah. Wa taib, kemudian ini kata beliau, saya melihat dua perkara. Saya sudah menyaksikan dua perkara yang didoakan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Yang saya berharap ketiganya itu diharap, dia berharap Allah masukkan beliau ke dalam jannah. Wa baqiya khadiman lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ashra sinin hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Dan terus beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 10 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, terus beliau berkhidmat. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Ini Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik banyak kisah-kisah yang beliau sampaikan dari peribadahan-ibadahan Rasulullah SAW kepada kita. Nah, tentang berbagai peribadahan sholat. Nah, ya, bahkan shaf. Nah, disaksikan Anas bin Malik. Bacaan-bacaan Rasulullah SAW dalam sholat diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sebagaimana nanti kita akan saksikan. Wa qama ba'dahu bil Madinah, kemudian beliau bermukim setelah meninggal Rasulullah SAW tetap di Madinah. Thumma nazal Basrah, kemudian beliau pindah ke Basrah. Wa mata fiha, dan meninggal di Basrah sanata 39, tahun 93. Dan dikatakan tadi bahwasanya Anas bin Malik sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah, barakallahu fikum. Yang perjuangan dan umur panjangnya di Basrah, beliau menyaksikan keganasan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang tabi'in, seorang pemimpin di zaman Abdul Malik bin Marwan, dijadikan gubernur oleh Abdul Malik bin Marwan atas Basrah. Dan beliau, Anas bin Malik, melihat, menyaksikan keganasan, kejahatan pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, diantaranya menyia-nyiakan sholat, mengakhirkan sholat. Ketika Adi bin Zubair mengeluh kepada Anas bin Malik tentang keganasan daripada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, maka Anas bin Malik memberi nasihat, isbiru hatta talqau rabbakum, bersabarlah dari keganasan ulatul umur yaitu Hajjaj ketika itu, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiikum, yang saya hal ini mendengar dari nabi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bersabar, barakallahu fikum. Banyak para sahabat yang memang telah terdidik dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar di dalam menghadapi keganasan, kezaliman daripada ulatul umur, barakallahu fikum. نقتبي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.